بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. إخواني في الدين، أيها الطلبة، رحمني ورحمكم الله، والحمد لله senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يحمد، الله dipuji atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, yang pada hakikatnya kehidupan manusia diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Termasuk diantaranya diutusnya seorang Rasul rahmatan lil alamin, mubasyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tidaklah peringatan yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah terkecuali ini merupakan bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Begitu juga kabar gembira yang ada bagi mereka-mereka yang mau taat kepada Allah, bagi mereka-mereka yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, ini pun juga merupakan bagian daripada kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Allah subhanahu wa ta'ala yuhmad, senantiasa dipuji, alhamdulillah. Ya. Dalam keadaan yang tidak kita senangi pun Allah yuhmad. Maka kita katakan alhamdulillah ala kulli halin. Maka setiap keadaan kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia ketika diberikan sesuatu oleh hamba-hamba Allah yang lain, tentunya dia akan memuji hamba Allah tersebut. Fulan, Allahumma barik, jazakallah khair, begini, begitu, dan seterusnya. Ya. Maka Allah lebih dari itu. Ya. Senantiasa dipuji. Alhamdulillah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membaca firman Allah, walaqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul. Raji' qalilan, kami telah menyebutkan pada pertemuan yang telah lalu makna qaffayna. Man yadhkur lana? Hah? Wa qaffayna diambil dari kata apa? Naam. Wa qaffayna. Na makna qaffayna? Na'adan. Arman, Zayan, mundur belakangnya. Nah, Hisham, nah, siapa? طيب انت اسمك من ها صاحب نظاره مكي كاجماتا سبا نامانيا انت سبا نامانيا ها اسمع صوتك ها مبارك ها مبارك هات وقفينا ها ها؟ طيب ذكرنا معنى قفينا. نعم معناه apa؟ أجدان. بارك الله فيك. يا. Berasal dari kata apa؟ التكفية. Artinya apa؟ Al-itba' yaitu mengikuti. Al-itba' wal-irdab ya, mengikuti di belakang ya. Ini makna waqafaina. Siapa nabi-nabi yang diikutkan di sana? Siapa yang diikutkan setelah Musa diberikan Taurat? Mana di sana ada sekian nabi yang masyhur adalah siapa? Isa alaihissalam. Ya, diikutkan setelah Musa. طيب وأيدناه بروح القدس. ما معنى روح القدس؟ ها ملك جبريل. kenapa disebut روح القدس؟ ها ها karena tidak berbuat dosa. Ya. Al-Quds artinya apa? Hah? Tahira. Ya. Ruh tahira. Ada yang menyatakan Quds Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara para ulama menyatakan makna daripada Al-Quds adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Ruh Al-Quds dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena memuliakan Jibril ya, dinisbatkan kepada Allah seperti Baitullah, seperti Naqatullah dan seterusnya. Itu juga Ruhul Kudus. Ala kulli hal, intinya di sana wa ayyadnahu bi Ruhil Kudus. Siapa yang diberikan ta'yid oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang diberikan ta'yid nabi siapa? Nabi Isa. Itu bentuknya bagaimana? Hah? Selalu bersama, berjalan bersama Isa alaihissalam sampai diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Isa alaihi salam tidak dibunuh karena memang dikejar-kejar oleh kaumnya. Bani Israel akan dibunuh. Ya. Namun hakikatnya tidak dibunuh. Ya. Begitu juga tidak disalib. Namun diserupakan dari sebagian pengikutnya dengan Isa alaihi assalam. Dan diangkat oleh Allah, bal rafa'ahu Allah, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ila as-sama. Nah. Tayyib, telah lalu. Kenapa diberi nama Jibril? Nah. Kenapa diberi nama Jibril? Kenapa diberi nama Jibril? Karena lembutnya. Karena lembutnya dan kedudukannya daripada wahyu. Ya. Maka diberi nama Jibril. Tayyib, telah lalu dari firman Allah, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum bima la tahwa. Apa maknanya bima la tahwa? Yang tidak sesuai dengan hawa. Ya, tidak sesuai dengan hawa. Tayyib, dzakarna makna al hawa. Man yadhkur? Ahmad. Tayyib, uktubu. Ditulis ya. Talabah. Ya, penting. Qayyidul ilm bil kitabah. Ilmu itu diikat dengan tulisan. Penting. Ya, dihargai ilmu. Jangan dikira mereka-mereka yang mengajarkan antum tidak berusaha untuk memecahkan apa yang ada di dalam kitab-kitab yang mereka ajarkan. Artinya mereka penuh dengan perjuangan. Ya, maka penting untuk ditulis, penting untuk dicatat. Karena kita bukan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq atau Umar ibn al-Khattab atau selainnya dari para sahabat, atau bahkan setelahnya pun masih jauh dari kalangan tabi'in. Kita bukan Yahya ibn Ma'in, kita bukan Ibn al-Mubarak, kita juga bukan Sufyan al-Thawri ibn Uyayna, ya. Kita bukan Imam al-Bukhari rahimahullah. Kita butuh ilmu dan butuh dicatat. Qayyidul ilm. Dicatat penting. Dicatat apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita dapat. Dicatat dengan rapi. Jangan sampai kedepannya kita menyesal. Ya. Karena tidak mudah untuk mendapatkan fawaid penuh dengan perjuangan. Al-ilm itu bita'allum, dengan kita belajar, ya. Pasti akan mendapatkan rasa sulit, sukar. Maka dari itu dicatat, ya. Apa makna al-hawa? Al-hawa maknanya adalah mail ila syai. Ya, condong kepada sesuatu. Nah, maknanya hawa. Ya, condong kepada sesuatu. Dikatakan hawa nafsu. Kenapa? Karena apa tadi? Dikatakan hawa karena seseorang yang memilikinya, seseorang yang menjadikannya patokan, ini akan mencondongkan dia ke neraka. Ya. Akan mencondongkan dia ke neraka. Oleh karena itu, tidak biasa digunakan pada perkara-perkara yang baik. Walaupun secara bahasa bisa saja, ya. Namun tidak digunakan. Kenapa? Karena kebanyakannya akan membawa pelakunya menuju ke neraka. Oleh karena itu di sana ditulis kitab-kitab terkait dengan tercelanya hawa. Ya. Tercelanya hawa. Nah. Tayyib. وقالوا قلوبنا غلف. ما معنى غلف؟ Apa artinya غلف؟ Ada di dalam kitab. Ada di dalam Alkitab. Jika antum nulis artinya, insyaallah tahu, ada di dalam Alkitab. Di dalam tafsir Imam Sa'd rahimahullah di sana ditulis. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. Apa maknanya غُلْف? Tertutup. Ya Rakallahu Fi. Artinya tertutup. Harapan anak, para talabah bisa berlomba-lomba. Ya. Di dalam menjawab pertanyaan, di dalam, karena ini ilmu. Ini ikhtisasnya para tulabul ilm, para santri. Ya. Bisa berlomba-lomba di murojaah, apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dibaca. Setelah dars, dibaca lagi, dirapikan tadi apa yang kelupaan, dicatat, ditanyakan. Itu tadi kelewatan, dicatat lagi. Nanti sebelum dars, ya, dibaca lagi. Ya. Rata-rata insyaallah hatta Ustaz Khidir atau Ustaz Abdul Hakam akan memurojaah. Ya. Akan memurojaah. Akan memurojaah apa yang sudah diajarkan. Dimurojaah. Karena aham, yang terpenting itu adalah murojaah. Penting kita duduk. Ya, duduk. Talaqqil ilm. Belajar ilmu secara langsung. Penting. Namun tidak kalah pentingnya. Antum memurojaah. Tayyib. Wa qalu qulubuna ghulfun. Bal la'anahumullah. Ma makna la'nah? La'nah. Apa maknanya la'nah? Dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Asal maknanya apa? Asal makna daripada la'nah? Sebisa mungkin ya, sebisa mungkin yang belum punya kitab agar bisa dapat, agar bisa dapat kitab, imma dengan fotokopi jika memang belum dimudahkan untuk bisa punya kitabnya, atau jika diberikan kemampuan untuk beli maka ahsan, ya tidak rugi kita. Belanja kitab, belanja ilmu, ya, yang kita pelajari, penting. Demikian para ulama kita, mereka berlomba-lomba untuk membelanjakan kitab. Ya, berlomba-lomba sebagian di antara mereka di zaman dahulu, semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatul abrar, ingin mendapatkan kitab dengan cara apa? Nasakh, di kopi. Kopi bukan seperti sekarang ke mesin fotokopi selesai lah, ditulis dengan tangannya. Ditulis. Beliau berjalan menuntut ilmu ke tempat satu, ke tempat yang lain, di sana mendapatkan tulisan, semisal tulisan Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim, ditulis satu persatu, ditulis dengan tangannya. Ya, alhamdulillah fi hadhihi al-fatra wa fi hadhihi al-awina Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk banyak kitab yang sudah dicetak. Bahkan hampir semua kitab ulama-ulama terdahulu sudah tercetak. Ya. Bahkan di zaman sekarang pun dari durusnya para ulama, ya, pelajaran-pelajaran para ulama, amsal Syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, amsal Syekh Rabi', Syekh Ubaid, dan para masyayikh yang lainnya, sudah dibukukan. Ya, dari suara dijadikan tulisan kemudian dicetak. Ya. Syuruhat. Ya, syuruhat Syekh Fauzan berpuluh-puluh jilid, ya. Beliau mensyarah kitab ini, kitab itu, dijadikan tulisan oleh para muridnya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau atau tidak untuk membelanjakan sedikit yang kita miliki, atau mungkin jika sulit kita sisihkan sedikit demi sedikit, ya, kita sisihkan dari orang tua kita misalnya, belajar seperti itu untuk membelanjakan apa yang sudah diberikan kepada kita untuk hal-hal yang baik, ya, terutama kitab-kitab. Disisihkan misalnya satu hari diperbolehkan belanja jajan 5.000, jajannya 3.000 misalnya, 2.000-nya ditaruh simpen, diberikan simpen, lama kelamaan akan menjadi banyak, akan menjadi banyak, diberikan kitab. Atau mungkin juga dimudahkan kita ingin beribadah kepada Allah, ya, beli satu ekor kambing misalnya untuk korban, ya, ni'mah azimah, belajar dari sekarang, dikumpulkan sedikit demi sedikit, ya, disisihkan, terutama kitab ini penting, ya. Tayyib, sirah konteks ayat ini, waqalu qulubuna ghulfun, bagaimana maksudnya? Kok bisa mereka menyatakan demikian? Ini sama aja dengan ujian. Ya. Dahulu sebagian para mustafid, mereka tidak akan memulai dars yang diajarkan kecuali semua talabah, semua yang hadir, para tulabul ilm, memahami apa yang telah lalu, yang sudah diajarkan. Ya. Baik, maknanya apa? Bagaimana kok bisa mereka menyatakan qalu? Ya, mereka menyatakan hati kami ini tertutup. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Azayan. Ah, siapa yang bisa? Arman. Naam. penolakan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul-rasul mereka. Mereka ini minta apa? Hah? Minta uzur. Maksudnya mereka minta uzur. Demikian. Allah membantah, bal'anahumullah. Bahkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aslul la'nah adalah tard wal ib'ad. Ya, diusir dan dijauhkan. Jauhkan dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Nah, iqra. Man yaqra? Nazidan. Walamma ja'ahum. Bismillah. Naam. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala pada ayat ini beliau menyatakan qala ay wa lamma ja'ahum kitabun min 'indillahi 'ala yadi afdhalil khalq, yaitu ketika datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala, ala yad afdhalil khalq, lewat tangan sebaik-baik makhluk. Siapa itu? Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ana sayyidu waladi Adam, kata Rasulullah. Beliau adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Sayyidul Anbiya wa khatam al-anbiya, dan yang sebagai pemutus para nabi. Beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan beliau adalah khatamun nabiyyin. Ya. Pemutus para nabi. Walamma ja'ahum, Allah menyatakan apa? Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum. Ya. Musaddiqun lima ma'ahum. Ketika datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqun lima ma'ahum. Qala al-mustamal 'ala tasdiq ma ma'ahum min at-Taurat. Ini makna. Makna musaddiqun lima ma'ahum, yaitu termasuk di dalam kitab tersebut pembenaran atas apa yang ada pada diri mereka, yang diberikan kepada mereka daripada kitab Taurat. Di dalam Taurat dijelaskan tentang sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana ya, bentuk tubuhnya, namanya dan seterusnya. Illa di sana Bani Israel tidak mengetahui dari mana munculnya. Apakah minhum? Apakah bagian dari Bani Israel atau dari selainnya? Mereka tidak tahu. Wa qad 'alimu bihi wa tayaqqanuhu hatta innahum kanu idza waqa'a bainahum wa bainal musyrikin fil jahiliyah hurubun istansaru bihadzal nabi. Mereka telah mengetahui tentang Nabi alaihi salatu wassalam, ada di dalam kitab-kitab mereka. Mereka yakin atas itu karena terdapat di dalam Taurat. Ya, mereka yakin itu. Sampai-sampai mereka ketika terjadi peperangan antara mereka kaum bangsa Yahudi Bani Israel dengan kaum musyrikin Al-Arab pada masa-masa jahiliyah istansaru bihadan nabi. Mereka menjadikan nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai apa? Sebagai yang akan menjadi pahlawan. Awas, nanti akan ada nabi yang akan membantu kami dan seterusnya. Diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah makna dari firman Allah, wa kanu min qablu, ya, mereka Bani Israel min qablu, sebelum mab'ats an-nabi, sebelum diutusnya nabi kita alaihi salatu wassalam, yastaftihun ay istansaru, mereka menjadikan nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai penolong. Belum ada, belum diutus, belum tahu mereka. Namun disebut-sebut nanti, ya, akan ada nabi yang akan mengalahkan mereka, bangsa Arab, karena bencinya, ya. Ala alladzina kafaru, yaitu kaum musyrikin Arab, ya, kaum musyrikin Al-Arab. Ini para ulama ahli tafsir menjelaskan makna yastaftihun, yaitu yastansirun dengan keluarnya nabi kita alaihi salatu wassalam. Mereka menyebutkan sekian athar, maksudnya yang dimaksud dengan yastaftihun yaitu yastansirun, mereka berharap dengan nabi ini ketika muncul dan keluar bukan dari bangsa mereka, kafaru bih, mereka kufur, mereka ingkar, mereka menolak. Qala istansaru bihadzal nabi wa tawa'aduhum bi khurujih, mereka juga mengancam, ya, mereka mengancam akan datang nanti nabi kami. Ancaman mereka Bani Israel kepada musyrikin Al-Arab, kaum musyrikin Arab, kaum jahiliyah pada saat itu. Wa annahum yuqatilun musyrikin ma'ah, dan mereka akan berperang memerangi kaum musyrikin bersama nabi tersebut. Diancam kaum musyrikin Al-Arab. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabi alladhi 'arafu kafaru bihi baghyan wa hasada, ketika datang kitab ini, ketika datang Al-Qur'an, ketika datang nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mereka telah ketahui hakikatnya, ya, nabi yang akan membenarkan apa yang ada di dalam At-Taurat, yang misinya sama, anibudullah wajdanibut taghut, untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Mereka sudah tahu. Dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ketika Nabi Isa alaihissalam menyatakan, ya, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, datang setelahku namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin, ketika mereka datang dengan penjelasan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nabi kita alaihi salatu wassalam dengan Al-Qur'an, ya, mereka menyatakan hadza sihrun mubin, ini adalah sihir, ini adalah ini, itu, dan seterusnya. Ya, mereka menolak. Bagaimana caranya mereka menolak? Padahal mereka telah mengetahui sifat-sifatnya. Kafaru bihi baghyan wa hasadan. Mereka kufur. Ya. Baghyan. aslul baghi yaitu fasad. Ya. Kedzaliman, kerusakan. Ya. Baghian wa hasadan. Karena mereka hasad. Kok bukan dari kami? Hasad mereka. Mereka tidak mau menerima. Padahal Islam tidak mengenal apa? Rasis. Ya, tidak mengenal rasis. Islam tidak mengenal ta'assub az-zamin. Ya. Terhadap golongan tertentu. Baik itu terhadap keturunan darah biru atau darah merah. Atau ningrat ini, ningrat itu. Keturunan keraton ini, keraton itu. Atau dari kabilah ini, kabilah itu. Islam tidak mengenal itu. Apa yang sudah ditetapkan Islam, kita ambil. Ya. Ini jauh sebelum datang Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan di dalam Taurat tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam yang akan datang. Kemudian ketika terpilih bukan dari mereka, ta'assabu, mereka berta'assub. Terdapat di sini celaan mereka-mereka yang berta'assub, baik itu kepada perorangan atau kepada golongan, ya, atau kepada ras-ras tertentu, kulit hitam, kulit putih dan seterusnya. Ya, karena kemuliaan ada pada ketakwaan mereka kepada Allah Azza wa Jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Man bata'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang amalnya itu lelet, tidak akan mendahulunya nasabnya. Ya. Setinggi apapun nasabnya, maka tidak akan membuat mulia ketika dia tidak mau beramal. Ini ancaman mereka kepada kaum musyrikin al-Arab. Falamma ja'ahum hadzal kitab wa hadzal nabi alladhi 'arafu kafaru bihi baghyan wa hasadan an yunazzila Allahu min fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan siapa saja min ibadih, dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, may yasha' min ibadih, Allah memberikan keutamaannya kepada siapa saja. Allah yakhtar may yasha' min ibadih, Allah memilih siapa saja dari hambanya untuk dijadikan nabi. Apakah minal Yahud, min Bani Israel, atau minal Arab. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan nabi terakhir, menjadikan khatamul anbiya dari bangsa Arab. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita alaihi salatu wassalam secara khusus. Kepada bangsa Arab secara umum. Maka Allah memilih mereka. Dan dipilih dari di tengah-tengah mereka seorang nabi yang menjadi pemutus para nabi-nabi yang lain. An yunazzilallah min fadlihi ala man yasha min ibadih. Maka ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tetap hasad bagaimanapun. Ya. Mereka tetap hasad. Qala fala'anahu Allah 'alal kafirin. Allah melaknat mereka, orang-orang kafir, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka menolak kufur terhadap apa yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِئْسَ مَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. maka sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Ya. Sejelek-jelek apa yang mereka lakukan. Bani Israel, ya, yang mereka lakukan. Perbuatan yang jelek. Ya, ishtarau bihi, yaitu apa yang mereka jual belikan. Baik itu mereka jual atau mereka beli. Ya, artinya yang mereka jadikan iwad, yang mereka jadikan pertukaran. Mereka menukar keimanan mereka dengan pengingkaran, dengan kekufuran. Ya, maka Allah menyatakan bi'sa mashtarau, sejelek-jelek apa yang kalian beli, apa yang kalian tukarkan. Kalian menukar kebatilan dengan al-haq. Al-haq yang kalian yakini, kalian buang dan kalian mengambil kebatilan. Qala yakfuru bima anzalallah. Ketika mereka kufur dengan apa yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala baghiyan. Karena rasa hasad mereka. Al-baghi. Ya, al-baghi. Dikatakan al-baghi ini adalah talib al-zulm. Orang yang mencari kezaliman. Mencari kejelekan, kerusakan. Ini baghi. Ya, karena hasad. Mencari kerusakan di muka bumi ini. Orang yang hasad ini tentunya menzalimi orang yang dihasati. Dia akan menzalimi, berusaha bagaimana caranya. Maka dari itu Bani Israel tidak diam. Mereka berusaha untuk merusak. Mereka berusaha untuk memerangi. Mereka berusaha untuk membunuh para anbiya ini. Ya. Karena mereka hasad. Dia akan berusaha menzalimi bagaimana caranya. Sehingga nikmat tersebut hilang. Nikmat tersebut sirna. Jadi perlu kita catat penting. Al-hasid, orang yang hasad dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan senang dengan nikmat yang kita miliki. Kebaikan apapun yang kita dapat. Maka mereka tidak akan senang. Dari situ mereka akan berusaha menghilangkan nikmat tadi. Dengan apapun caranya. Ketika kita punya nikmat, alhamdulillah masjid yang luar biasa datang kepadanya para thullabul ilm, para penuntut ilmu. Sebagian orang hasad. Ya, sebagian orang hasad. Dan dia akan melakukan perkara-perkara yang akan merusak nikmat ini. Lakin walhamdulillah, dengan izin Allah dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjaga. Ya. Maka dari itu ikhlaskan niat. Meminta senantiasa kepada Allah, dijauhkan dari hasadnya para hasidin. Ya. Karena orang-orang hasad ini tidak akan hilang. Tidak akan sirna. Ila qiyamis sa'ah. Pasti akan ada saja. Orang-orang yang hasad. An yunazzilallah min fadli. Allah turunkan kepada siapa saja. Kenabian dan kitab. Ya. Ketika diturunkan kepada selain Bani Israel. Mereka marah. Ya. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ya. Kemudian mereka ini. Faba'u maknanya raja'u. Mereka kembali. Ditinjau kembali. Tadinya mereka apa namanya menyebut-nyebut nanti akan datang Nabi kami demikian dan demikian. Ya. Ketika mereka tahu dari bangsa Arab, dari keturunan Bani Ismail alaihissalam, bukan dari Bani Israel, faba'u bighadabin ala ghadab, maka mereka kembali lagi. Ketika mereka ingkar, babau mereka kembali. Dengan kemurkaan Allah di atas kemurkaan-kemurkaan yang lain. dari hampir awal surat Al-Baqarah sampai hari ini kita belum selesai membahas tentang bagaimana hasadnya Bani Israel, bagaimana i'tidaknya mereka, bagaimana kezaliman mereka terhadap para nabi-nabi mereka, bagaimana kurang ajarnya mereka kepada Allah Azza wa Jal. Belum selesai sampai pada hari ini. Ya. Luar biasa Bani Israel. Faba'u bighadabin 'ala ghadab. Maka mereka kembali mendapatkan murka di atas kemurkaan-kemurkaan yang lain. Apa saja di antara sebab perkara yang membuat Allah murka kepada mereka? Hah? Kita murojaah lagi nih. Abul Harits. Apa di antaranya? Perkara yang membuat Allah murka kepada Bani Israel pada ayat-ayat sebelumnya. Yang sudah kita baca. Apa di antaranya? Hah? Naam, meyakini sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Kemudian yang lain? Hah? Tidak dengar. Membunuh para nabi mereka. Kemudian menyembah apa? Abu Salman? Apa yang mereka sembah? Ijil. Ya. Anak sapi. Ya. Dan seterusnya. Belum selesai kita membahas tentang bagaimana karena sebab hasadnya Bani Israel membuat kerusakan. Faba'u bighadabin 'ala ghadab. Kemudian mereka kembali mendapatkan murka Allah di atas murka-murka yang lain. Fala'anahumullah. Maka mereka dilaknat oleh Allah. Waghdhiba 'alaihim ghadaban ba'da ghadabin. Kata Imam Musa'di, maka Allah melaknat mereka dan Allah murka kepada mereka dengan kemurkaan setelah kemurkaan yang lain. Likathrati kufrihim wa tawali syakkihim wa syirkihim. Karena kekufuran mereka dan karena keraguan mereka terhadap apa yang Allah turunkan dan karena kesyirikan yang mereka lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Dikatakan, disebutkan sebagian kitab tafsir dari sahabat Ibn Abbas dan yang lainnya yang dimaksud dengan bighadabin ala ghadab, ghadab yang pertama, ya, kemurkaan yang pertama karena sebab apa? Karena sebab mereka menyia-nyiakan Taurat dan mereka merubah Taurat kandungannya, merubah isinya sebagaimana telah lalu. Mereka telah merubah. Ya. Kemudian yang kedua, karena kekufuran mereka terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam dan juga kekufuran mereka terhadap Al-Quran. Ya. Sebagian ulama yang lain menyatakan kemurkaan yang pertama disebabkan karena menyembah ijil, ya, menyembah anak sapi. Kemudian yang kedua, karena kekufuran mereka terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Qala walahum fil akhirati. Maka bagi mereka di akhirat, qala azabun muhin. Azab yang muhin. Azab yang pedih. Imma di dunia atau di akhirat. Ya. Yang pelakunya itu direndahkan. Orang yang melakukan dosa-dosa tersebut. Yang menyebabkan murka Allah. Allah akan mengazab mereka dengan azab yang merendahkan pelakunya. Ay mu'lim muja. Yaitu yang menyakitkan. Wa huwa salil jahim. yaitu berada di neraka Jahim. Wa futun na'imil muqim, dan mereka akan terlewatkan bagi mereka kenikmatan surga yang terus-menerus tidak akan berhenti. Mereka akan kehilangan kesempatan itu. Ya. Ini sebab karena mereka melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di sini peringatan bagi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita bisa belajar, kita bisa cari. Kemaksiatan-kemaksiatan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita hindari. Kita hindari. Na'imil muqim, akan mereka lewatkan. Tidak akan mendapatkan kenikmatan surga. Surga adalah tujuan, harapan setiap mukmin dan muslim. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa yang ada di dalamnya, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Mala 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Tidak pernah ada, manusia tidak pernah melihat kenikmatan yang melebihi na'imul jannah, nikmat yang ada di surga. Begitu juga telinga manusia tidak pernah mendengar sama sekali, kecuali apa yang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran dan juga sunnah. Namun pada kenyataan telinga manusia tidak pernah mendengar kenikmatan yang senikmat itu. Wala khatara ala qalbil bashar. Begitu juga tidak terpetik sedikit pun seperti apa sih kenikmatan yang paling nikmat. Tidak ada melebihi na'imul jannah. Maka yahud, ya, dia akan kehilangan itu semua. Fabi'sal hal haluhum. Kata Imam Musa'di, sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Wabi'sa masta'adhu wastabdalu minal imani billahi wa kutubihi wa rusulihi. Dan ini adalah sejelek-jelek apa yang mereka tukarkan, apa yang mereka gantikan dari tadinya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, wal kufra bihi, yang kemudian mereka kufur dengannya, mereka ganti, wabi kutubihi, diganti dengan kufur terhadap Allah, kufur terhadap kitab-kitabnya, wabi rusulihi, kufur terhadap rasul-rasulnya, ma'ilmihim wa tayakkunihim, dengan mereka tahu, dijelaskan di dalam Taurat, dijelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Ini Allah kisahkan di sini apa yang ada di dalam Taurat, bagaimana mereka berbangga-bangga dengan nabi yang akan datang, yang dijanjikan di dalam Taurat. Ya, ma'ilmihim, dengan ilmu yang mereka miliki dan keyakinan mereka, mereka yakin itu sebetulnya. Karena didorong dengan ta'assub az-zamim, dengan asabiyah yang tercela, maka mereka kufur terhadap apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu a'zham li'adzabihim, maka apa yang mereka lakukan ini akan mendapatkan azab bahkan lebih besar. Ya, lebih besar azab yang diberikan. Patut mereka mendapatkan azab karena kekufuran yang mereka lakukan. Baik, insyaallah naktafi bi hadzal qadar. Kita akan lanjutkan biidznillah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, sisa daripada pembahasan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.